بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi. Waalaikumsalam Pak Jakarta Lombok. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Banyak hal yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi istri saya masih kurang sehat. Jadi banyak tugas yang harus di-cover. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini. Amin ya rabbal alamin. Walau ba'asan naziruna siqatan yatlubu lahum kafahum kullahum. Gitu ya. Sampai sini kita baca ya, bahwa ini masih tentang iftiradiyat nih, tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa, waalaikumsalam Pak Zulkifli, kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika orang mencari air. Jadi kita masih dalam masalah walam tajidu ma'an. Walau ba'asan naziluna siqatan. Kalau kemudian an-nazirun, an-nazirun itu orang yang menepi. Fathur Rahman, ahlan bikum Ustaz Fathur Rahman. Jadi an-nazilun itu orang-orang yang menepi dari safar. Jadi ketika orang safar kemudian berhenti di salah satu tenda, berhenti di salah satu tempat, nah mereka yang sedang istirahat itu namanya an-nazilun. Kemudian datang waktu sholat, an-nazilun ingin sholat, kemudian lauba'athan naziruna, kemudian rombongan safar itu yang sedang istirahat ba'asa mengutus sikotan, salah seorang di antara mereka yang sikoh, atau mungkin bukan dari mereka, orang situ yang memang dikenal sebagai sikoh gitu, untuk mencarikan air. Yatlubulahum, untuk mencari air bagi mereka. Kafahum kullahum, itu sudah cukup. Jadi enggak perlu mereka satu-satu nyari, cukup sekelompok mereka mengutus satu orang saja. Siqah, yang terpercaya begitu ya, yang terpercaya. Jadi itu syarat mutlak tuh siqah. Kenapa siqah? Karena ibadah ini mereka mengganti ibadah wudu jadi ibadah tayamum, maka harus dengan kesaksian yang siqah begitu. Summa mata'arafa ma'ahumma wajaba 'alayhi talabuhu walau kana 'ala wajhi al-hibati 'ala rajihi. Summa mata'arafa ma'ahum. Nah, tadi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah singgungnya kaifiyat, teknis cari air itu. Yang pertama ayyufati syafirahli, dia mencari di perabotan perkakas yang dia bawa itu sendiri orang safar. Nah, siqah ini kemudian summa mata'arafa ma'ahumma. Kemudian kalau siqah nyari ini ternyata mata'arafa ma'ahumma, ketika dia tahu ada air di antara mereka, ma'ahum di antara mereka itu ada air. Jadi salah satu an-nazirun, orang yang safar yang istirahat itu ternyata punya air. Wajaba 'alaihi talabuhu, ini orang yang sudah siqah, yang sudah diutus oleh musafir ini, wajaba 'alaihi talabuhu, dia harus minta kepada orang yang punya air. Walau kana 'ala wajhihi al-hibati 'ala rajihi, walaupun nanti pemberian yang dikasih airnya itu nanti dikasih dalam bentuk hibah. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Kenapa disebutin hibah? Karena ini berkaitan dengan minnah. Gitu ya. Dalam maksudnya begini. sebenarnya nggak boleh ngasih dalam bentuk hibah gitu. Bagus, bolehnya sih dalam bentuk dijual. Noh, ada yang punya air, dia minta, boleh gak saya minta airnya untuk kami wudhu, untuk kami taharah, dan kami ganti, kami bayar gitu. Bolehnya begitu. Tapi kalaupun orang itu mau ngasih secara hibah, itu juga nggak ada masalah. Yang aslinya, aslinya itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Mansus, ada teks Al-Quran yang melarang itu. Gimana? Kalau nanti dia ngasih itu, sedangkan air itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, nanti jadi manan wala adha, kan gitu. Kan dalam Al-Quran itu, wala yutbi'una manna wala adha. Kalau sedekah itu nggak boleh ngasih dibarengi dengan manna wala adha. Manna itu ngungkit-ngungkit kebaikan sebelumnya. Bagaimana khairun min sadaqatin yatba'uha adza, kan begitu. Sedekah itu ya enggak usah mengasihnya maka mannan. Mannan itu haram. Jadi nanti kalau dia ngasih satu datang waktu sholat lagi, kemudian dia minta lagi. Nah, mintanya itu bakal ngungkit kebaikan air yang dia kasih sebelumnya. Maka itu enggak boleh, kan jadi haram itu. Gue bega air dong, bukan tadi sholat subuh gak ada air gue yang ngasih. Nah, itu manan itu kan. Manan itu haram, aslinya haram. Tapi dalam masalah ini dibolehkan dalam syariat. Maka ketika ada orang punya air, mestinya sih dibeli, bukan diminta. Ya kalaupun dia ngasih dalam bentuk sedekah, hibah ya boleh. Cuman yang paling bagus tuh dibeli. Supaya apa? Supaya menghindari adanya manan dari si pemberi itu. Itu kenapa disebutkan ala wajil, kenapa mesti disebutin ala wajil hibah, yaitu tadi kan ala wajil hibah itu ya taratab alaihil mannah, dia hibah itu akan melahirkan mannah setelahnya. Jadi nanti di waktu sholat yang lain atau di esok hari dia bakal balik, gue minta air lo kan kemarin gak bisa sholat gara-gara gak ada airnya gue yang ngasih. Nah, itu kan gak boleh kan begitu mannah. Maka proses mintanya yang akhirnya bakal membuat orang jadi manan juga gak boleh. Tapi dalam hal ini jadi boleh. Dalam hal ini boleh. Alar rajihi menurut pendapat yang rajih. Artinya ada pendapat marjuh bahwa itu tidak boleh diberikan dalam bentuk hibah. Tapi harus dibeli gitu ya. Atau di apa namanya diganti dengan yang lain. Walau airad dalu. Kalau kemudian sikoh ini diberikan di oir, oir itu dipinjemin, oiro. Walau oiro dalu, kalau dia dipinjemin adal, dalu itu ember, wajib qabuluhu, dia harus nerima ember tersebut, karena dengan ember tersebut dia bisa ciduk air. Walau aqradul ma'a, wajib qabuluhu, dan kalau ada orang yang, lu gak usah nyari jarak jauh, ini gue punya air nih, aqrad. Gue utangin ke lu. Akrad itu kan menghutangan. Menghutangi gitu ya. Kalau seandainya ada orang yang menghutangkan air untuk orang tersebut, wajaba qabuluhu, dia harus menerima ala sahih menurut pendapat yang sahih. Karena dia lagi butuh air nih mau taharah. Ada orang punya. Lu gak usah nyari jauh-jauh, gue punya. Tapi gue utangin ya, gitu. Tapi gue utang. Nanti lu balikin lagi gitu. Ala sahih menurut pendapat yang sahih, wajib alaihi ay yashtariya ma'al wudu'i wal ghusli, dan baik wajib bagi dia untuk membeli. Maksudnya yang tadi ngutangin dibeli itu dibayar. Dibeli air wudu dan juga untuk mandi, wa yasrif ilaihi, kemudian air yang tadi diambil itu sebagai qard, sebagai hutang atau sebagai iya jual beli dan korat kan sama, cuman beda ajalnya saja, waktunya saja. Wa yasrif, kemudian dia ganti. Ilaihi, kepada orang yang ngasih air tersebut, ayyanau in kana, jenis air apapun, ma'ahu minal ma, yang dia punya daripada air. Ada orang punya air suci. Dia mau sholat tapi enggak punya air. Air yang ada itu air tahir tapi ghair mutahhir. Katakanlah air suci tapi enggak mensucikan. Ya, dia punya kopi, dia punya teh banyak. Ya pokoknya no anwa minat miyah walakin laisa minat tahurat gitu. Airnya banyak cuma bukan dari bagian air yang bisa dipakai bersuci. Ada orang yang punya apa namanya air suci mutlak boleh dipakai buat bersuci. Maka bisa tuh ditukar. Dan kalau emang dia bisa begitu, Maka itu yang harus dilakukan gitu. Itu yang harus dilakukan. Yasrib wa yasrib ilaihi ayyanau in kana ma'ahu minal ma', dan diganti kepada orang yang punya air suci mensucikan itu, diganti dengan air yang dia punya apapun jenis airnya gitu. Illa ayyahtaja ila samani limu'natin min mu'anis safarihi fi dhihabihi wa iyabihi fala yajibu syira'u hina idzin. Jadi katakan tadi wajib membeli, kalau memang ada yang jual beli. Belinya pakai duit, kalau enggak pakai duit jadi pakai air yang dia punya, air jenis apapun kalau sininya mau begitu ya. Illa kecuali, jadi enggak wajib beli nih. Enggak wajib beli kecuali, jadi wajib beli awalnya kalau ada yang jual. Tapi kewajiban beli ini menjadi tidak ada illa kecuali ya yahtaja ketika dia butuh ila saman kepada duit, kepada uang limu'natin min mu'anis safarihi untuk kebutuhan bekal safarnya. Mu'nah itu bekal. Mu'nah itu artinya nafkah sebenarnya. Limu'natin min mu'anis safarihi untuk perbekalan daripada bekal-bekal safarnya. Fi dhihabihi dalam keberangkatannya wa iyabihi dan pulangnya. Wala yajibu asyra'u hina idzin, maka tidak boleh beli air ketika itu. Jadi ketika dia mau beli air begitu, kemudian dia pikir, kalau gue beli air sekarang, pakai duit yang ada sekarang, harganya katakanlah air untuk mengcover semua rombongan dia 100.000. Sedangkan 100.000 ini kalau gue habisin ya nggak ada lagi nih. Padahal berangkat masih ada sekian kilometer lagi, kan gitu. Untuk mencapai sumber uang di mana saya naruh duit di seberang sono itu harus melakukan perjalanan sekian jam, biayanya sekian ribu, ini kalau kita habisin malah berhenti di tengah jalan, maka nggak wajib beli kalau kayak gitu. Kenapa? Karena duitnya dia pakai untuk apa? Untuk mu'an safar. Karena keberlangsungan hidupnya jauh lebih penting daripada dia ibadah ketika itu, kan begitu. Makanya maqasid syariah yang lima itu yang awalnya hifdzuddin atau hifdzun nafs itu diperdebatkan, tapi kebanyakan nomor satu itu hifdzun nafs, menjaga diri. Kenapa menjaga diri nomor pertama? Karena menjaga diri itu lebih utama daripada menjaga agama. Karena kalau menjaga agama di awal, menjaga diri kedua, kalau nanti jiwanya hangus, jiwanya habis, jiwanya mati, siapa yang bisa mendirikan agama? Maka agama bisa berdiri kalau ada jiwa yang hidup. Maka dahulukan jiwanya hidup, baru kemudian ibadah. Gitu. Itu urutannya, urutannya hifdzun nafs apa hifdzuddin dulu. Al-Ihkam fi usulil ahkam Al-Amidi itu mendahulukan hifdzu an-nafs dan juga banyak yang lain. Wala yajib alaihi an yashtarihu bi ziyadatin ala thamani mislih, wala yajib dan juga tidak wajib bagi orang tersebut an yashtariya bi ziyadati thaman bi ziyadatin ala thamani mislih, membeli air dengan ziyadah, harga yang lebih ala samani misli daripada harga sewajarnya. Samani misli harga sewajarnya, wa in qallati ziyadah ala rajih, walaupun ziyadahnya ala rajih, walaupun ziyadahnya qallat sedikit. Jadi kalau ada yang jual air dan air harganya, katakanlah satu galon itu kan harganya 5 ribu ya, kalau di sini 5 ribu. Oh, kalau beserta galon-galonnya kan enggak, kita enggak butuh galon, kita butuh air aja, kita mau langsung pakai saat ini. Harganya 5.000. Buat apa emang? Buat sholat, Pak Haji. Wah, kalau buat sholat akhirnya jadi 50.000. Wah, enggak boleh. Itu enggak usah beli kalau kayak gitu. Aslinya 5.000. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, walau qallati ziyadah, walaupun nambahnya dikit, yang itu mestinya 5.000 dijual 6.000, itu enggak boleh. Padahal dalam kitab-kitab lain boleh. Kalau ziyadahnya dikit boleh. Ziyadahnya itu di beberapa ulama menyebutkan biqadri sulus gitu. Sepertiga dari harga biasa. Kalau harganya 5.000 berarti kan sepertiganya itu 1.500. Ya kalau jadi 6.500 itu masih boleh. Tapi kalau udah di atas itu enggak boleh gitu. Jadi kalau ziyadahnya dikit enggak apa-apa gitu. Tapi Imam Taqiyuddin al-Hisni bilang wa in qallatiz ziyadah 'alal rajih, kalaupun ziyadahnya dikit tetap enggak boleh. Alal rajih menurut pendapat yang rajih. Artinya pendapat yang marjuh menurut Imam Taqiyuddin al-Hisni ini ya ziyadahnya bertambah enggak ada masalah. Walau lam yu'irhu ahadun, kalau tidak ada salah seorang yu'irhu meminjamkan dia alatan, sebuah alat al-istiqa'i, alat istiqa', alat untuk ciduk air. Kalau tidak ada satupun orang yang meminjamkan alat istiqa', illa bi'ujratin, kecuali itu harus dengan duit, illa bil ujrah, dengan harta, maksudnya harus bayar nyewa begitu. Wajib alaihi ijaratuha, maka wajib bagi dia untuk menyewanya. Ijarah dengan i'arah bedanya mu'awadah dengan ghair mu'awadah. I'arah itu ghair mu'awadah, tanpa ada transaksi, dipinjemin sukarela. Tapi kalau ijarah itu transaksi, ada harganya. Itu bedanya itu doang. Mu'awadah dengan ghair mu'awadah. Wajib alaihi ijaratuha bi ujratil misli, bi ujratin ya, bukan hak nih, ini harusnya tak marbutah di sini salah. Bi ujratil misli, dengan harga yang semisal. Jadi kalau nyewa ember itu harganya 2000, ya 2000 lah harganya, jangan lebih begitu. Artinya kalau dilebihin, wah ini orang safar mau pada sholat nih. Ini kalau gue sewain 2000, gue rugi nih. Padahal bisa dapat untung. Wah, gue sewain 20.000 misalnya. Nah, itu nggak usah kayak gitu. Nggak mesti, nggak wajib akhirnya. Walau qadir ala ayyudri imamatahu, kalau seandainya dia mampu, qadir mampu ayyudri untuk menurunkan. Adla yudri itu menurunkan. Atau bisa jadi memanjangkan. Imamatahu, memanjangkan sorbannya fil bi'ri, ke dalam sumur. Ada sumur, enggak ada alatnya, tapi dia punya sorban. Ini sorbannya diturunin. Wa yasiruha, karena turun, maka kan airnya nyerap ke sorban. Nah, sorbannya diangkat, diperas. Wa yasiruha, kemudian dia peras itu sorbannya, keluar air, airnya bisa buat wudu. Gitu. Wajib alaihi dhalika, wajib baginya mengerjakan itu. Enggak ada nih ember, enggak ada. Mau ada zona nyewa ember, nyewanya 20.000 bangetan, padahal dia nyewa 2.000. Ente punya sorban, sorban aja nih kita turunin, kemudian kita angkat basah, kita peres, ya asiruh diperes. Wajib alihi dzalika, itu wajib dikerjakan. Kalau emang kondisi tadi ya nyewa, enggak ada yang nyewain, setiap sekalinya disewain harganya kemahalan kan. Falau lam tasil ilal ma'in, kalau seandainya sorbannya enggak nyampe ke dalam sumur, saking dalam sumurnya tersebut, wa amkana syaqqaha, dan dia mungkin potong-potong sorban. Sorbannya dipotong-potong. Syaqqaha, maka dia harus memotong-motong sorbannya tersebut, wa syadda ba'daha bi ba'din. Kemudian dia ikat satu ikatan dengan ikatan, satu potongan dengan potongan, diikat. Wah, jadi panjang. Litasila, untuk biar bisa nyampe ke sumber air, lazimahu dhalika, maka itu wajib bagi dia. Fi dhalika, fi thawbi, idha lam yahsul fi thawbi naqsun, kalau seandainya naqsun yazidu ala thamanil mayu ujratil habl. Ini penting nih. Itu harus dilakukan bagi dia, idha lam yahsul fi thawbi naqsun, kalau itu tidak membuat harganya si sorban, harganya sorban menjadi rusak. Kan begini ya, ada harga air tuh 5.000, kalau mau nyewa doang 2.000. Ini sorban harganya katakanlah 100.000. Kalau kita turunin sih bisa kita peras, cuman nggak nyampe, kita potong-potong. Kalau kita potong-potong nih 100.000 jadi rusak harganya. Gara-gara jadi rusak harganya karena ada posnya. Apa yang mau beli sorban potong-potong kan gitu. Ini kan menyebabkan, artinya ya ngapain rusak yang 100.000 cuman bisa buat ngeluarin yang 5.000. Ini 5.000 keluarin, kalau enggak ente jual dulu tuh sorban kan gitu. Ngapain? Jadi maksudnya begitu. Kalau dipotong-potong tuh enggak bikin harganya rusak, kualitasnya rusak, maka silahkan. Seperti sorban yang murah, murah sorban. Soban di Masjidil Haram kan, depan Masjidil Haram tuh kan murah-murah gitu ya, yang diobral tuh, yang kalau ada askar langsung dikumpulin dia kabur kan, ada tuh tukang jualan kayak begitu kan ya. Nah, ini sorban murah jelas. Tapi kalau sorbannya mahal ya nggak begitu. Ainaksun yazidu ala thamanil ma'i wa ujratil habl, yang justru malah apa namanya harga melebihi harga daripada air dan juga harganya ujrah apa namanya sewa tali. Wa fi dhabdi thamanil misli aw juh, dan untuk standar harga misal, harga misal tadi kan enggak boleh ember harganya di atas harga misal, air enggak boleh di atas harga misal. Wa dhabdi thamanil misli, dhabat apa dhabit nih? Di teks saya ini enggak ada alifnya, langsung dhabat. Wadhabat juga bisa, wadhabtu samanil misli, tapi yang paling enak tuh wadhabiti samanil misli aujuh, dan standar harga yang semisal itu aujuhun, banyak pandangan ulama dalam hal tersebut. Ar-rajihu, yang rajih samanuhu fi dzalikal mawdi, yang rajih adalah harga standar itu adalah harga di tempat tersebut. Karena setiap tempat beda kan, di Jakarta beda, di Semarang beda. Jadi yang jadi patokan tuh bukan harga. Kalau ente orang Jakarta kemudian safar ke Kalimantan, safar ke Sulawesi, ya tentu pakai standar harga, jangan standar Jakarta lagi. Karena standar ente sekarang standar harga yang ada di, iya berarti dhob tanpa alif. Berarti standarnya tuh standar di tempat tersebut. Fi dzalikal mawdi wa tilkal hal, dan dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu maksudnya kan mungkin ada penambahan kan ya, sama nul misli itu mungkin ada penambahan. Nah, teori ekonomi kan apa namanya demand yang tinggi gitu kan, ya membuat membuat harganya juga naik untuk beberapa kali lipat gitu. Itu dhob standarnya. Jadi standarnya enggak pakai harga kita tempat safa, kita lokasi tempat tinggal kita, tapi harganya tempat di mana kita nyari ember ketika itu, nyari air ketika itu di tempat tersebut. Wa qawluhu wa ta'adzuru isti'mali, dan perkataan Syekh Abi Syuja wa ta'adzuru isti'mali, dan ketidakmampuan untuk memakai air, ini berarti syarat yang ketiga nih. Syarat yang pertama apa, syarat yang pertama wujudul uzri, adanya uzur. Yang kedua dukhulul waqt. Yang ketiga talabul ma. Yang keempat ta'adzuru istimal. Berarti ini syarat keempat daripada apa namanya daripada tayammum. Yashmal, perkataan teki perkataan Imam Abi Syuja, ta'adzuru istimali, ketidakmampuan atau apa namanya ketidakbisaan untuk memakai air, yashmalu anwa'i asbab aibahati tayammum, itu mencakup mengcover seluruh jenis yang menyebabkan orang boleh tayammum. Waqad marra fi dha waqad marra dzikru safari wal murad, dan penjelasan tentang ketidakmampuan orang menggunakan air sebab safar dan juga sakit sudah lewat. Jadi wa ta'adzuru istimali, enggak mampu pakai air itu semuanya. Maksudnya semua hal yang membuat dia enggak mampu bikin, enggak mampu membuat air, hisan au ma'nawi. Nah, hisan itu kemarin kita jelasin, belum kita jelasin. Hisan itu maksudnya memang airnya benar-benar enggak ada. Ma'nawiyan airnya ada, cuman kita enggak mampu. Seperti contohnya tadi, air ada depan kita. Airnya ada di rumah tetangga kita, depan kita ada air. Cuman kita enggak mampu masuk ke tempat tersebut karena ada anjing yang jaga, anjingnya galak kan gitu. Nah, itu kan juga sama, secara maknawi airnya ada tapi dia enggak mampu. Jadi waqad marra dzikru safari wal maradi, penjelasan tentang sebab orang boleh tayamum karena tidak mampu menggunakan air sebab safar dan sakit kita sudah jelasin. Wa min asbabil ibahati aidan, dan juga yang sebab di mana orang boleh bertayamum, ma idza kana bi qurbihi maun, ketika di dekatnya ada air. Wa yakhafu law sa'a ilaihi ala nafsihi min sab'in aw azwin indal ma'i. Law sa'a wa yakhaf, dekatnya ada air, wa yakhaf, dan dia khawatir. Lau sa'a ilaihi, kalau dia menuju tempat air tersebut, ala nafsihi min sabu'in, dia khawatir terhadap dirinya min sabu'in, karena ada sabu'. Sabu' itu hewan buas. Au adu'in, karena ada musuhnya. Di situ ada PKI yang jagain. PKI enggak demen banget lihat orang. PKI. Ya contoh, kalau dulu belajar kitab apa namanya sama guru-guru dulu kan contohnya gitu. Di sini airnya enggak ada, cuman seberang sono ada rumah yang punya air gitu. Cuman PKI. Enggak, gue ustaz-ustaz dulu contohnya begitu. Karena emang kondisinya kan begitu waktu itu. Atau ada musuh indal ma'i, ketika apa namanya di dekat air. Indal ma'i, ada musuh di dekat air yang kalau kita deketin, wah nyawa kita terancam. Atau au ayya au yakhafu ala malihi alladhi ma'ahu awil mukhallaf fi rahli. Atau dia orang berani. Enggak, gua sih berani. Gua enggak takut sama yang gitu-gituan. Cuman yang gue takut, malih. Nah, dia gak takut terhadap dia, gak khawatir pada dirinya. Nyantai, ayo terabas saja. Walakin akan tetapi, ya khafu ala malihi alladhi ma'ahu, dia khawatir terhadap hartanya. Gue sih gak apa-apa ya. Cuman gue nih khawatir kalau gue kesana, harta yang gue bawa nih diambil. Awil mukhallaf firahli. Atau harta yang mukhallaf ditinggalkan firahlihi, di perkakasnya. Di tempat ngumpul para an-nazilun, di sini ada hartanya, mungkin istrinya ikut, mungkin anaknya ikut, dia nyari air. Dia orang berani, kalau dia nyair ke tempat tersebut, dia gak khawatir terhadap hewan buas, dia gak khawatir sama musuh. Yang penting gue dapat air, gue bisa wudu. Cuman dia khawatirnya sama rombong apa siapa, sama keluarganya yang ditinggal, sama barang ditinggal di situ. Takutnya dia kesono, di situ dimaling orang, ada begal dan seterusnya. Itu juga menjadi asbab-sebab oleh murah tayammum. Wa yakhafu law min ghasibin, dia khawatir terhadap harta yang ditinggalkan, min ghasibin, takutnya ada orang yang gosop. Aw sarik, gosop ini ya. Akhdhu ma li ghairihi bi idnihi wa i'adatuhu. Dia ngambil barang orang, dia pakai tapi tanpa izin, lalu dibalikin lagi, itu namanya gosop. Santri banyak gosok gitu. Itu perkara yang lumrah di pesantren. Au sarikin, atau orang yang sarik, atau orang pencuri. Wa in kana fi safinatin, dan kalau dia di atas perahu, di atas kapal, law istaqa, kalau dia istaqa, dia ngambil air, dia ciduk air, istalqa, dia bakal jatuh gitu ya. Karena sebab mungkin anginnya lagi kencang, perahunya lagi goyang, ombaknya lagi tidak tenang. Kalau dia ngambil air buat wudu, dia bakal jatuh. Fil bahri, jatuh ke dalam laut. Falahu tayammum fi dzalika kulli, maka dia boleh bertayammum fi dzalika kulli, dalam hal-hal yang tadi kita sebutin. Takut terhadap dirinya, takut terhadap hartanya, atau dia takut jatuh di lautan ombaknya yang lagi tidak tenang, itu dia boleh bertayammum. Walau khafal inqita'a min ar-rifqati in kana 'alaihi dararun law qasada al-ma'a falahu tayammum qad'an. Walau khafal inqita'a, kalau dia khawatir al-inqita'ani rifqa, inqita'ani rifqa itu terlepas apa namanya, terpisah dari rombongan. Al-inqita' terpisah anir rifqati, daripada rombongan. Rombongannya di sini. Kalau dia jalan menuju air tersebut, akhirnya dia terpisah. Mungkin setelah dia ambil air, rombongannya itu udah jalan duluan gitu. Dan dia khawatir terpisah terbunuh. Karena membuat dia akhirnya jadi jalan sendirian. Jalan sendirian itu membahayakan. In kana alaihi darar, dan itu punya bahaya kalau dia sendirian, terlepas dari rombongan itu bahaya, kan begitu. In itu in kana alaihi dararun, kalau baginya darar, ada bahaya, law qasadal ma'a, ketika dia mengambil air, falahu tayammum qat'an, maka dia wajib, dia boleh bertayamum qat'an secara qat'i tanpa ada perdebatan. Wa in lam yakun alaihi dharar, tapi kalaupun ketika terpisah dia tidak punya bahaya, enggak lah, gue menyantai. Gue mau orangnya hebat. Gue sendiri juga enggak ada masalah. Enggak ada bahaya. Artinya tidak ada bahaya yang mengintai ketika dia terlepas dari rombongan. Fa khilafur rajih. Maka khilafur rajih. Artinya berbeda dari pendapat yang lagi, maka dia harus ngambil air tersebut, enggak boleh tayamum. Anna lahu bukan fa khilafu rajihi anna lahu ayyatayamama lil wahsyah. Khilafu rajih, yang rajih itu dia kan ngambil air, tapi ini khilafu rajih, menyelisih yang rajih, dia boleh at-tayamum, dia boleh bertayamum lil wahsyah karena kesendiriannya tersebut. Wahsyah itu kesendirian. Ia sendiri itu kan membahayakan, membahayakan dirinya dalam perjalanan. Maka pembahayaan. Jadi kesendiriannya itu membolehkan dia bertayamum. Wa min asbabi, kita lanjut tanggungnya, kita habis ini beberapa. Wa min asbabi ibahati tayamumi, dan juga dari sebab-sebab at-tayamum boleh bertayamum, al-hajatu ilal adshi. Ini teksnya enggak begini nih, enggak benar nih. Al hajatu kebutuhan ilal adshi, kepada haus. Kan orang enggak butuh haus, justru orang lari dari haus maka dia banyak minum, kan begitu. Jadi yang benar tuh al hajatu ilal ma'i lil adshi, kan gitu. Ailil adshi. Mudah-mudahan teksnya yang salah nih, apa emang teksnya semua begini? Kalau semua teksnya begini berarti harus ada yang tambahin. Min asbabi ibahati tayammumi al hajatu kebutuhan ilal ma'i kepada air, lil atoshi untuk kehausan. Jadi kalau nanti haus dia butuh air. Itu sebab orang boleh tayamum. Di mana dia enggak punya air untuk wudu, ada satu air satu galon tapi buat minum untuk dia sekeluarga. Yang kalau dia minum habis semua air maka dia enggak lagi bisa minum. Itu mengkhawatirkan. Kan tadi hibzun nafas itu dikedepankan. Imma li atshihi, entah itu kan hausnya dia. Iya, ilal atoshi. Berarti emang harus ditambahin. Karena enggak ada orang yang butuh haus kan itu. Justru orang tuh lari dari haus tuh dia dengan banyak minum. Imma li'atsyihi, entah itu karena sebab atasnya, apa namanya? Kehausan dia, au atsy rafiqihi, atau atas temannya, au atsy hayawanin muhtaram, atau untuk hewan yang muhtaram. Hewan yang muhtaram tuh artinya hewan, bukan cuma hewan ya, orang yang hidup muhtaram, yang dia punya kehormatan dalam syariat, punya hurma. Apa salah satu bukti dia punya kehormatan? Yuhramu qatluhu, diharamkan membunuhnya. Jadi ada hewan, ada makhluk yang dilarang kita untuk membunuhnya, itu namanya muhtaram. Gitu. Itu namanya muhtaram. Babi sama kambing, babi sama anjing tuh enggak punya ihtiram. Jadi kalau jadi kalau apa namanya itu disebutkan dalam kitab, aduh siapa tuh, kasyifatu saja ya kalau enggak salah. Hatta pezina, pezina itu kan gair muhtaram. Pezina gair muhtaram karena yubahu qatluhu. Kan emang boleh dirajam in kana muhsanan gitu. Intinya hayawanun muhtaram itu hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya. Ketika dia kehausan, ada air, maka kita kasih minum orang tersebut, kita kasih minum makhluk tersebut lalu kita bertayamum. Itu kebolehan fil hali, ketika itu, au fil mustaqbal, atau di masa yang akan datang. Ya maksudnya ini sih ada air nih, cuman dirasa jalan ke depan tuh enggak lagi kita nemu air, sedangkan jalan masih rada panjang. Kalau kita pakai ini air buat tayamum, buat wudu, nanti ke depannya kita enggak nemu air, kita bakal kesusahan. Maka air ini kita simpan nih buat kapan? Buat nanti 3 jam lagi, 4 jam lagi kita minum lagi. Kan gitu. Maka saat ini kita bertayamum lebih dulu gitu. Walau mata rajulun, kalau seandainya ada orang yang wafat, walahu ma'un, dan dia punya air. Ini orang yang mati ini punya air. Warifqatuhu atau warifqatuhu itashun, dan teman-teman rombongannya itash. Itash itu jamak dari adshan. Itashun jamak dari adshan. Adshan itu haus. Orang yang haus sendiri, jamaknya itosh. Utosh itu masdar. Utoshun itu masdarnya atsh. Jadi masdar mubalaghahnya haus itu utosh. Sedangkan itosh itu jamak dari atshan. Ketika ada orang mati dan orang mati itu punya air, wa rifqatuhu itoshun, dan rifqahnya, teman-temannya, rombongannya itu sedang pada kehausan, syaribuhu, maka teman-teman tersebut boleh minum dari air tersebut, wa yammamuh, dan mayit itu tersebut itu ditayamumkan, kan gitu. Kenapa lebih milih minum daripada mandi jenazah? Karena ibqa al-haya khairun min ghasil janazah. mempertahankan hidup jauh lebih penting daripada ngurusin orang yang mati. Ya udah mati, udah mati. Kewajibannya tinggal dikuburin. Cuman dia kudu mandi nih, mandi janabah karena sebab enggak ada, karena sebab dia mati. Nah, tapi mana ada air? Mana yang harus dipilih, mempertahankan hidup atau ngurusin orang yang udah emang pasti mati kan gitu. Nah, maka mempertahankan hidup itu air buat minum, kemudian jenazahnya ditayamumkan sebagai pengganti mandi janabah. Wa wajaba alaihim, dan setelah dia mentayamumkan jenazahnya, wajaba alaihim samanuhu, dia wajib ganti. Nah, Islam tu wa kullu li haqqin haqqo, kan gitu. Ati kullu li haqqin haqqo. Islam tidak meridhai adanya pengabaian hak. Si mayit ini punya air, maka kita kasih haknya. Apa haknya? Ya kita kasih harganya nanti. Karena kita butuh buat minum, maka hal minum ini kita ganti duitnya. Kita ganti, kita bayar nanti. Wa ja'alahu, dan kita dijadikan harga tersebut fi mirasihi, sebagai harta warisannya. Jadi kepada ahli warisnya nanti. Wa samanuhu qimatuhu fi mawdhi'il itlam, dan harganya qimatuhu yaitu sesuai dengan nilainya fi mawdhi'il itlam, di waktu air itu digunakan. Jadi katakanlah dia digunakan tanggal bulan Oktober, sedangkan nanti nyampe rumah dia bulan Januari. Januari ke Oktober, dan tempatnya berbeda. Januari dia nyampe ke tempat si ahli waris gitu ya, dia bilang harga airnya segini-gini, harga air ketika itu bulan Oktober di tempat tersebut tuh sekian-sekian, ini air yang kita gunakan untuk minum rombongan, padahal orang tuamu meninggal tapi kita enggak mandi, ini harganya gitu. Wa qimatuhu wa samanuhu, dan harganya qimatuhu fi mawdhi'il itlam, harganya itu sesuai dengan nilainya tersebut di waktu di mana air itu digunakan, fi waqtihi, di waktunya. Wa minal asbab, dan juga termasuk sebab orang boleh tayamum, adamu istimalihi li ajl jiraha, enggak mampu dia pakai air li ajl jirahati, karena sebab ada koreng. Jiraha itu koreng, jiraha itu yang enak bahasa luka. Nah, cuman kalau luka itu kurang greget ya. Koreng gitu yang borok ya. Koreng yang borok. Wa fi ma'naha, atau juga sejenis dengan koreng itu, apa itu, kadamamil, seperti bisul. Wa nahwiha, atau sejenis bisul. Sawa'un kana thamma jabiratan amla, baik itu korengnya thamma jabiratan, thamma itu dibungkus, jabirah dengan perban, amla atau tidak dengan perban. Waqad dzakaraha syekhu ba'da dzalika li ajli hukmil qada, dan Syekh Taqiyuddin Syekh Abi Syuja sudah menyebutkan masalah ini, jabirah ba'da dzalika, setelah tayamum kemudian bahas jabirah nanti ke depannya, li ajli hukmil qada, untuk menjelaskan tentang hukum qada salat. Nanti berarti insyaallah kita bahas tentang hukum qada salat bagi orang yang punya koreng kemudian dia bertayamum. Wa lil atshani ay ya'khudzal ma'a, dan bagi orang yang haus, ya'khudzal ma'a, dia boleh mengambil air, min sahibihi, dari temannya, qahran, by force, secara paksa, idza lam yubdhiluhu, kalau memang temannya tuh enggak mau ngasih. Ini qahran ya, karena mempertahankan hidup. Saya enggak punya air, saya harus minum. Ada teman kita, teman saya yang punya air, dia enggak mau ngasih, lam yubdhilu, maka diambil, gue butuh hidup sekarang. Qahr, secara qahr, bisyarti adami ihtijaji, dengan syarat orang yang punya air pun lagi enggak butuh air tersebut gitu. Alaihi qimatuhu, dan bagi orang yang ngambil ini secara qahran, qimah, dia wajib mengganti air tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai sini kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita sudah selesaikan 4 syarat. Tayamum, ta'adzuru wujudi, adam wujudil ma'am. Wujudul uzri yang pertama ma'am. Kemudian yang kedua dukhulul waqt. Yang ketiga talabul ma'am. Yang keempat adalah ta'adzuru isti'amali. Yang kelima nanti kita bahas at-turabut zahir. Jadi syaratnya 5. Mestinya kalau kita rapih ini syaratnya beda-beda ini. Syarat untuk medianya, syarat sebab orang boleh tayamumnya, dan syarat waktunya gitu. Cuman dikumpulin sama Imam Abu Syuja jadi lima semuanya. Ta'adzuru, wujudul uzri, adanya uzur yang biasanya terjadi karena sebab safar dan juga marid, sakit. Dukhulul waktu, sudah masuk waktu. Yang ketiga, talab, dan dia juga sudah mencari. Yang keempat, enggak bisa make, ta'adzur istimali. Yang kelima, ini at-turabut tahir, yaitu tanah yang suci. Insyaallah di pertemuan besok hari. Kita akan lanjutkan di pertemuan esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan jika ada kesalahan dalam bacaan, kekeliruan dalam penerjemahan, atau juga kesalahan dalam pembahasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi WhatsApp dan juga Telegram. Saya amat sangat senang sekali mendapatkan koreksian tersebut. Dan mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.